Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Klasifikasi yang kedua telah kita pelajari. Bahwa yang jauh dari Ka'bah pada posisi yang tidak memungkinkannya melihat Ka'bah, dan dia juga tidak mengetahui posisi Ka'bah, kewajibannya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Nah, yakni ke arah. Baik. Telah disampaikan bahwa ini fatwa empat sahabat yang diwakili oleh Tirmidzi. Siapa saja empat sahabat itu? Siapa saja? Umar. Yang kedua, Ali. Yang ketiga, Ibn Abbas. Yang keempat, Ibn Umar. Nah, mazhabnya siapa ini? Abu Hanifah, Ahmad, siapa yang ketiga? Siapa? Kok hilang suaranya? Bareng-bareng bisa, kalau sendiri tidak bisa, kok bisa begitu? Nah, takut salah mungkin. Ya apa-apa. Yang ketiga, pendapat siapa? Ada suara tadi. Abu Hanifah, Ahmad, terus siapa? Salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan siapa lagi? Pendapat siapa? Ibn Hazm Al-Dhahiri. Nah, ini yang dipilih oleh siapa? Ibn Taymiyah. Siapa lagi? Ibn Qudamah, Ibn Utsaimin, Al-Albani. Baik. Dalilnya ada dua hadis ya. Yang pertama hadis Abu Hurairah. Nah, siapa yang meriwayatkan? Tirmidzi dan Ibnu Majah. Datang dari dua jalan riwayat, dua-duanya lemah, namun bisa saling menguatkan untuk menjadi hasan li ghairi. Ditambah lagi hadis semakna dari sahabat yang lain, hadis Ibnu Umar, sehingga Al-Albani menjadikannya sahih li ghairi, meskipun hadis Ibnu Umar di sisi Al-Baihaqi yang masyhur, yang benar adalah dari Ibnu Umar, dari Umar, ucapan Umar maupun bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, minimalnya hasan li ghairi, jika tidak sahih li ghairi. Nah, jika yang benar itu ucapan Umar, bukan hadis Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal hasan li ghairi. Baik, apa bunyi hadisnya, teks hadisnya? Ma bainan masyriqi wal maghribi qiblatun. Baik, antara arah antara timur dan barat adalah kiblat untuk penduduk. Siapa saja yang masuk dalam hadis penduduk Madinah, penduduk yang ada di utaranya, di utara Makkah. Nah, Madinah, Syam, Irak. Nah, baik, Syam itu Palestina, Suriah, nah, Lebanon, dan yang lainnya dari Syam, Irak, Baghdad, Basra, di masa itu yang namanya Basra, Kufa, Wasit. Nah, begitu pula sebaliknya yang berada di selatannya Makkah. Nah, dalil yang kedua hadis siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha. Ya, kalian mendatangi, nah, hajat kalian, yakni datang ke tempat pembuatan hajat, pembuangan hajat, tinja, fala tastaqbilu qiblat as-sujud, wajan, menghadap ke kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Solusinya kata Nabi, supaya tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat, tayyib, walakin apa? Walakin syarriqu, tetapi menghadaplah ke arah timur atau ghurribu atau ke arah barat. Ini juga tertuju bagi penduduk Madinah. Na'am wa man ala syakilatihim, dan yang sama dengan mereka posisinya. Jelas ya, berdasarkan dua hadis ini seluruh arah ya, bagi yang di utara atau selatan Makkah, seluruh arah antara timur dan barat adalah kiblat, berarti kan lebar sekali kiblatnya. Yang penting ya, sudah menghadap ke arah antara timur dan barat, yakni ke selatan atau ke utara tergantung posisinya, berarti sudah menghadap ke arah kiblat, tidak harus persis ya, ke Ka'bah itu sendiri segaris persis. Nah, jelas. Nah, kita di Indonesia arah kiblat kita arah barat, yakni baina al-janub wasyimal, antara selatan dan utara, tepatnya ke arah barat. Siapapun yang sholat, jika dia sudah menghadap ke arah barat, sah sholat. Siapa saja sholat di negeri ini menghadapnya ke arah barat, sah sholatnya. Berdasarkan mazhab yang kita pelajari dan dalil-dalil. Nah, bahkan secara makna logika diperjelas oleh Ibnu Qudamah, penguat, semakin menguatkan. Meskipun dari hadis dari Nabi SAW dua hadis itu sudah cukup, namun dari segi makna logika ditambahkan oleh Ibnu Qudamah. Bagaimana logikanya? Nah, kalau dikatakan bahwa harus persis segaris dengan Ka'bah menghadapnya, maka apa kata Ibnu Qudamah? Indah. Alhamdulillah. Biasanya berdiri kalau suaranya mau santai menjawabnya, suara menyebar. Nah, Allah. Gak bana. Nah, jadi sof yang panjang, ya lebar panjang, yang di pinggir tidak sah. Nah, jika yang dianggap segaris yang di tengah, berarti yang di pinggir kanan pinggir kiri sudah tidak segaris, karena Ka'bah luas berapa. Nah, apabila sof itu lebih panjang daripada lebarnya, lebih panjang daripada panjangnya Ka'bah, ketika digaris sudah melenceng. Nah, ada yang tidak segaris, kan begitu. Kecuali kalau melengkung sofnya. Nah, tidak ada sof yang melengkung. Kecuali kalau di depan Ka'bah sana di Masjidil Haram melengkung, melingkar. Karena harus persis ke Ka'bah. Nah, adapun jauh tidak melihat Ka'bah, maka sof lurus mengarah ke arah Ka'bah semua. Jadi arah memang lebar. Nah, dan mesti ada yang melenceng dari Ka'bahnya jika digaris. Tetapi sah karena kewajibannya arahnya. Nah, alhamdulillah. Baik. Yang mengatakan, yang menyelisih mazhab ini, yang mengatakan harus persis menghadap ke Ka'bah, ya, seperti halnya orang yang ada di hadapan Ka'bah, itu pendapat Asy-Syafi'i yang lainnya, ya, itu pendapat Asy-Syafi'i lainnya yang dijadikan pegangan oleh fuqaha Syafi'iyah, dan itu menjadi mazhab Syafi'i, dan ini yang masyhur di negeri kita. Notabene mazhab ya, kaum muslimin di negeri ini mengacu ke mazhab Syafi'i, dikenal mereka mazhab Syafi'i. Nah, namun mazhab ini marjuh dalam hal ini, dalam masalah ini, berdasarkan pernyataan yang dalil yang sudah disebutkan di atas. Baik, jika ini sudah jelas, berikutnya kita akan mempelajari metode untuk menentukan arah kiblat. Metode yang pertama, bersandar kepada satu, jadi bersandar kepada dua hal. Nah, bersandar kepada dua hal. Salah satu dari dua hal ya ini. Nah, bersandar kepada salah satu dari dua hal yang akan disebutkan. Hal yang pertama, bersandar kepada berita seorang thiqah. Berita seorang thiqah, terpercaya. Nah, yaitu Muslim yang istiqomah. Muslim yang istiqomah agamanya. Tidak fasik. Muslim yang istiqomah agamanya, tidak fasik. Dan mengetahui arah kiblat. Dan mengetahui arah kiblat. Nah, dia Muslim yang istiqomah. Ini syarat atau penjelasan orang yang thiqah. Nah, orang yang thiqah yang terpercaya dalam hal ini, kriterianya dua. Pertama, Muslim yang istiqomah, tidak fasik. Yang kedua, mengetahui arah kiblat. Nah, ya, dia Muslim yang istiqomah, tidak mungkin berdusta. Dia tahu arah kiblat. Arah kiblat ke sana. Kita berada di satu tempat, bingung. Mana arah kiblat? Nah, kemudian ada orang setempat mengabarkan. Ya, istiqomah orangnya, agamanya. Tayyib, dan tahu arah kiblat, kiblat sana. Nah, saya bersandar dengan itu. Dalam hal ini sama, antara laki-laki dan wanita. Tayyib, dalam hal ini, sama antara laki-laki dan wanita, tidak dibedakan. Karena ini khobar din, ini adalah khobar anid din, berita tentang agama, bukan persaksian masalah harta, persediaan dan semisalnya. Yang persaksian laki-laki beda dengan persaksian wanita. Ini khobar anid din, berita tentang agama, yang namanya riwayat tentang agama, ya, ilmu, riwayat ilmu tentang agama. Sebagaimana pada periwayatan hadis-hadis, ya, rawi satu orang laki-laki sama dengan rawi satu orang wanita, asalkan dia thiqah, diterima riwayat. Nah, jadi tidak disyaratkan persaksian dua orang. Nah, seperti persaksian pada persaksian harta, dua orang pria atau empat wanita. Nah, tidak dipersyaratkan, cukup satu. Nah, karena masalah ini perkara agama, ya, masalah ini adalah berita tentang agama. Nah, seperti hanya berita hilal tentang melihat hilal untuk masuknya Ramadan, untuk masuknya Ramadan. Nah, yang kedua, masjid, bersandar kepada masjid yang bermihrab. Karena mihrab itu diletakkan mesti di arah kiblat masjid. Nah, kita mendapati ada masjid, ada mihrabnya. Nah, kita mihrabnya itu mesti diletakkan oleh kaum muslimin yang membuat masjid itu mesti di arah kiblat. Kita langsung tahu sana kiblat. Tidak perlu tanya-tanya. Nah, ini terlepas dari permasalahan boleh tidaknya peletakan mihrab di masjid. Karena masalah ini masalah khilafiyah. Ya. Terlepas dari boleh tidaknya peletakan mihrab di masjid. Karena ini masalah yang diposisikan oleh ulama. Yang jelas, kita menemukan masjid ada mihrabnya. Mihrab itu mesti di arah kiblat. Nah, dan memang ulama yang menganjurkan peletakan mihrab di masjid, alasannya, argumennya adalah maslahat, demi maslahat penunjuk arah kiblat. Itu alasannya. Jadi memang mihrab itu diletakkan untuk maslahat menunjuk arah kiblat. Nah, jadi sebagian ulama yang berpendapat mustahab, mihrab mustahab, argumennya, alasannya, hal itu demi maslahat petunjuk kiblat. Meskipun tidak ada sunnah dari Nabi SAW yang menunjukkan, ya, yang mengajarkannya. Baik. di dalam sunnah Nabi SAW yang mengajarkan masalah mihrab. Masjid Nabi SAW tidak ada mihrabnya. Namun dengan alasan maslahat, demi maslahat untuk menunjukkan arah kiblat, ya, sehingga orang yang tidak tahu arah kiblat ketika mendapati masjid itu ada mihrabnya tahu arah kiblat di sana. Nah, di antara ulama ada yang mendukung pendapat ini, di masa ini di antaranya adalah Ibnu Utsaimin. Di antara yang mendukung peletakan mihrab Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syafi'ul Mumti'. Nah, begitu pula Syekhuna Ubaid Al-Jabiri. Tetapi Syekh Ubaid Al-Jabiri mengingatkan, ini beliau berfatwa ketika daurah, ketika datang ke negeri kita daurah. Ya, sekian tahun yang lalu, dan ditanya beliau tentang mihrab, dan beliau menjawab, ini membolehkan, menyetujui mihrab, tapi dengan syarat mihrab itu kecil, hanya seukuran imam. Tidak seperti mihrab, mihrab di masjid-masjid yang mihrabnya besar, ya, di situ semua peralatannya disimpan. Nah, lemarinya, banyak semuanya diletakkan di situ, mihrab. Lebar sekali, besar. Nah, itu diingkari oleh Syekh Ubaid. Yang dibenarkan oleh kata beliau, mihrab seukuran imam, kecil saja untuk imam, seorang saja. Adapun Al-Imam Al-Albani mengingkari mihrab. Syekhuna Mukbir juga mengingkari mihrab. Nah, dianggap bid'ah. Ya. Difonis bid'ah. Al-Albani rahimahullah pada pembahasannya membantah argumen mereka yang mengatakan itu maslahat, demi maslahat menunjukkan arah kiblat, mementahkan argumen itu dengan mengatakan bahwa jika tujuannya untuk petunjuk arah kiblat, ya, maka itu bisa diwakili oleh mimbar. Mimbar. Mimbar di mana? Hah? Arah kiblat. Itu mimbar di kiblat. Antum masuk masjid ini tahu kiblat sana. Siapa? Ada mimbar. Nah, sementara di masa Nabi SAW tidak ada mihrab. Apakah kaum muslimin tidak punya maslahat untuk petunjuk kiblat di masjid-masjid yang ditebar, yang tersebar di masa itu dengan peletakan mihrab? Mereka juga butuh, namun tidak ada peletakan, tidak ada tuntunannya. Nah, masjid Nabi ada mimbar, katanya di arah kiblat. Nah, maka cukup dengan itu tanpa harus mihrab. Menjaga sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, masjid-masjid tanpa mihrab, ya, tentunya itu lebih selamat. Khairul hadi hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu kita buat masjid tidak ada mihrab. Masjid Syekhuna Muqbil tidak ada mihrab. Nah. Dan masjid-masjid sunnah wal jamaah yang mereka rata-rata dari murid-murid Syekh Muqbil itu buat masjid tidak ada mihrab. Wallahu a'lam, kalau ada yang lain ternyata tidak yang memilih pendapat yang dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin. Nah, dan yang lainnya kemudian memberi mihrab, wallahu a'lam. Jelas ini masalah kita dia. Penjelasannya sudah kalian dengar, wallahu a'lam. Fa'ala kulli hal, jika menemukan masjid ada mihrabnya, kita pun mengetahui bahwa arah kiblat searah dengan mihrab. Nah, begitu pula tadi sudah dengar sebagai petunjuk juga berarti jika ada mimbar. Nah, karena mimbar itu mesti diletakkan di arah kiblat. Nah, sudah kita dengar penjelasan Al-Albani bahwa peletakan mimbar sudah cukup. Mewakili mihrab, kenapa mesti pakai mihrab? Sedangkan Nabi SAW masjidnya tidak ada mihrabnya, tidak ada Naam. Tentunya dari Nabi SAW. Baik. Jadi yang pertama tadi itu tidak beristihad, tidak butuh beristihad untuk menentukan arah kiblat, karena sudah ada orang yang mengetahui arah kiblat, mengabarkan, ya, tinggal diikuti. Tapi dengan syarat fiqh tadi ya. Yang kedua, karena sudah ada, ya, kepastian arah kiblat berdasarkan masjid yang ada mihrabnya atau ada mimbarnya. Nah, karena kaum muslimin yang membuat masjid itu tentunya, ya, mereka ketika membuatnya tidak sembarangan. Masjid sudah memastikan arah kiblat, kemudian diarahkan ke sana, diletakkan mihrabnya ke arah kiblat, begitu pula mimbarnya. Nah, yang kedua, metode penentuan arah kiblat dengan cara berijtihad sendiri. Berijtihad sendiri. Dengan berdasarkan dalil-dalil penunjuk arah kiblat. Dalil-dalil penunjuk arah kiblat. Apa saja dalil-dalil penunjuk arah kiblat itu? Pertama, disebutkan ulama, matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Ini yang paling nyata ini. Karena matahari bersinar terang, terbit dari ufuk timur. Nah, dan terbenam di ufuk barat. Nah, jadi seseorang berada di wilayah seperti Indonesia misalkan, Makkah di baratnya, jadi Ka'bah arah kiblat di barat. Nah, di mana dia kita berada di negeri ini? Tinggal kita lihat matahari. Di mana? Nah, dalam safar misalkan, kemudian tidak ada permukiman, tidak ada masjid, tadi tidak ada orang yang mengabarkan, yang tahu. Kemudian kita beristihad, lihat matahari. Terbit dari sana, berarti ufuk timur. Naik, ya, untuk terbenam di barat sana. Dari situ kita tahu berarti kiblat di mana? Bisa? Di sana. Karena kiblat ada di barat kita. Begitu. Nah, yang kedua bulan. Yang ketiga bintang. Nah, adapun bulan, awal malam bulan baru mesti munculnya di mana? Bulan, hilal munculnya di mana? Di ufuk. Di mana? Di timur atau di barat? Di barat. Kan begitu. Dia akan kelihatan, ya, membesar beberapa hari. Nah, di barat, tapi mengarah ke semakin naik mengarah ke timur dan seterusnya. Ya, ada ilmunya. Nah, bukan waktunya kita sekarang belajar itu. Baik. Yang ketiga bintang. Penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah sedikit faedah tentang bintang yang jadi patokan. Ya. Ibnu Utsaimin ulama mengatakan bahwa bintang yang paling diam dan kokoh di tempatnya tidak berubah itu bintang kutub. Nah, bintang kutub. Nah, kutub, bintang kutub ada dua. Ada kutub utara, bintang kutub utara, ini posisinya di utara, dan ada bintang kutub selatan. Bintang kutub ini yang ada di utara, satu di utara, satu di selatan, itu yang jadi poros perputarannya bintang-bintang, berputar mengitarinya seperti kutub penggilingan. Nah, ya, tapi kutub, bintang kutub ini kata ulama sulit melihatnya. Nah, sulit melihatnya. Baik, kecuali orang yang penglihatannya tajam. Penglihatannya tajam di selain malam-malam bulan purnama. Ya, kalau di malam-malam bulan purnama sulit melihatnya. Di selain malam-malam bulan purnama, apabila langit cerah, yang penglihatannya tajam bisa mendeteksinya. Nah, kata mereka, meskipun kutub ini sulit dilihat, tetapi ada tetangganya bintang yang disebut dengan Jadi, bintang Jadiu, ya, ini yang jelas cahayanya, yang paling dekat dengan kutub, ya, dan terlihat seakan Jadiu ini juga tidak bergerak. Kenapa? Karena dia dekat sekali dengan kutub. Jadi peredarannya singkat mengitari kutub sehingga seakan terlihat tidak bergerak. Nah, itu jadi acuan untuk memastikan bintang kutub. Nah, dengan mengetahui posisi bintang kutub, mendapati oh itu bintang kutub, berarti bisa memastikan itu arah selatan jika itu kutub utara, atau itu arah selatan jika itu kutub selatan. Nah, itu membantu menentukan arah kiblat. Baik, ini tiga. Ya, ada apa tadi, matahari, bulan, matahari, bulan dan bintang. Baik, ada tiga dalil lain yang disebutkan oleh sebagian ulama juga dijadikan dalil dalam penentuan arah kiblat. Yang pertama, gunung-gunung yang besar. Ya, pegunungan yang besar. Nah, pegunungan yang besar. Al-jibal, al-kibar dalam mereka. Yang kedua, sungai-sungai besar dan muara. Sungai-sungai besar ya, dengan muaranya. Yang ketiga, angin. Wah, ini semua ada ilmunya ini, bukan waktunya kita belajar ini. Nah, baik, pegunung-pegunung yang besar bisa dijadikan dalil yang tahu ilmunya ya. Sungai-sungai besar dengan muaranya dan angin. Kata Ibnu Al-Haymin, ada sebagian orang daya tangkap inderanya itu kuat sekali. Meskipun dia buta misalkan, tapi dia tahu. Ada angin bertiup, dia rasa, oh ini angin selatan. Nah, oh ini angin utara, ini angin timur, tahu. Nah, padahal buta dia. Orang-orang tidak paham, tapi dia paham, oh ini angin selatan. Berarti tahu, oh selatan di sini. Ini angin timur. Ya, dari timur, berarti timur diarahi. Gitu. Nah, yang jelas, kata Ibn Al-Haymin menjelaskan dalam As-Syarh Al-Mumti' bahwa tiga dalil tersebut, yaitu berdalil dengan pegunungan yang besar, sungai-sungai besar dengan muaranya, angin, tiga dalil ini pendalilannya samar, sulit. Nah, sama. Yang jelas pendalilannya itu tiga, yang pertama matahari, bulan, bintang. Nah, terutama matahari. Hampir semua kita bisa beristihad dengan itu. Nah, bulan juga. Ya, ya. Agak sulit sedikit bintang ini. Ya, baik. Faedah, sebagai faedah, kata Ibnu Al-Qayyim dalam Asyraf Al-Mundi setelah penyebutan dalil-dalil penunjuk arah kiblat tadi, kata Ibnu Al-Qayyim, pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita dengan ditemukannya, dengan diciptakannya alat petunjuk, penunjuk arah yang bekerja dengan teliti, apa namanya? Kompas. Ya. Nah, kompas. Menunjukkan arah timur, barat, utara, kompas. Baik. Sebagai dalil penentuan arah kiblat. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim, ini tadi kompas ya. Kompas itu hanya sebatas menunjukkan arah. Arah utara, selatan, timur, barat. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim, bahkan saya mendengar, telah ditemukan alat penunjuk kiblat secara langsung. Ya. Secara persis. Menunjuk ke kiblatnya langsung. Mereka mengatakan, kaidah alat itu, Ka'bah kata mereka merupakan markas pusatnya bumi. Dan mereka berhasil menemukan alat yang alat itu jika digunakan selalu menunjuk, mesti menunjuk ke arah markas bumi, pusat bumi. Yang merupakan bagian wasat al-ard, yakni bagian pertengahan bumi. Nah, sudah lihat alatnya? Ada yang sudah lihat? Sekarang HP-HP Android itu sebagiannya sudah dilengkapi dengan kompas dan alat penunjuk Ka'bah. Nah, yang dimaksud Ibnu Al-Qayyim. Nah, ya tinggal kita tahu alatnya, di mana saja kita berada. Yang penting di tempat yang rata, alat itu langsung menunjuk ke arah Ka'bah. Nah, ada gambarnya di situ, menunjuk ke Ka'bah. Nikmat kemudahan dari Allah SWT di masa teknologi sekarang. Nah, baik. Terkait dengan masalah berijtihad ini, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, barang siapa punya keahlian berijtihad dalam penentuan kiblat, barang siapa punya keahlian berijtihad dalam penentuan kiblat. Ini bukan harus hafal Quran ya. Hah? Bukan harus hafal Quran, hafal hadis, belajar menguasai ilmu usul fikih, ilmu qawaid fikih, bukan berarti harus alim, orang yang berilmu, ilmu syariat. Nah. Ini ijtihad di bidang apa? Kiblat. Asalkan menguasai dalil-dalil kiblat. Baik. Ijtihad itu masing-masing pada tempatnya. Pada bidangnya. Nah, istilahkan ijtihad. Barang siapa punya keahlian berijtihad dalam penentuan kiblat, lantas dia tidak mengetahui kiblat dalam safar. Dalam safar dia tidak mengetahui kiblat. Mana ini arah kiblat? Dan dia tidak menemukan orang yang mengetahuinya untuk bersandar kepadanya. Tidak ada juga masjid yang dia dapatkan. Tidak ada orang yang mengetahui. Nah, jadi lantas dia tidak mengetahui kiblat dalam safar dan tidak menemukan orang yang mengetahuinya. Ia berkewajiban sholat menghadap ke arah kiblat yang ditentukannya dengan ijtihadnya. Dengan ijtihad. Ia berkewajiban sholat menghadap ke arah kiblat yang ditentukannya dengan ijtihad. Wajib berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Karena sholat menghadap kiblat wajib syarat sahnya sholat. Nah, ia berkewajiban sholat menghadap ke arah kiblat yang ditentukannya dengan ijtihadnya. Nah, selanjutnya Ibnu Qudamah mengatakan, apabila dalil-dalil kiblat tidak terdeteksi, apabila dalil-dalil kiblat tidak terdeteksi, lantaran mendung atau gelap. Wah, mendung, gelap, bulan tidak kelihatan, bintang-bintang tidak kelihatan, di malam hari apa yang mau dilakukan? Nah, apabila dalil-dalil kiblat tidak terdeteksi, lantaran mendung atau gelap, hendaknya memilih arah kiblat. Nah, ini singkatan berikut. Berijtihad tidak memungkinkan, karena dalil-dalil untuk berijtihad tidak terdeteksi semuanya. Apa yang harus dilakukan? Padahal harus sholat menghadap ke kiblat. Maka kewajiban berikutnya apa? Hendaknya, apabila dalil-dalil kiblat tidak terdeteksi lantaran mendung atau gelap, hendaknya memilih arah kiblat dengan berdasarkan prediksinya. Nah, dengan berdasarkan prediksinya yang terkuat, diistilahkan dengan tahari, ya, diistilahkan dengan tahari, yakni memilih, berusaha memilih arah kiblat yang menurut dhonnya, persangkaannya, prediksinya yang paling kuat ini sudah. Nah, ini sudah sampai ijtihad. Tidak ada dalilnya, tidak ada. Namun yang sudah, dia berusaha apa, ya, apa yang ada di sekitarnya, mengumpulkan kori dan semampunya, mungkin memilih. Baik. Dan ia sholat berdasarkan pilihannya itu. Karena mau tak mau dia harus sholat. Waktu masuk. Tidak ada orang yang mengetahui arah kiblat yang bisa dia tanya. Tidak ada masjid yang ada mihrab jadi petunjuk, yang ada mimbar jadi petunjuk. Mau beristihad juga dalil-dalil petunjuk arah kiblat juga semuanya tidak terdeteksi karena mendung gelap. Maka ini yang dilakukan yaitu tahari, berusaha memilih arah kiblat yang berdasarkan prediksi yang terkuat, diduga kuat. Ya meskipun nanti boleh jadi hasilnya salah. Nah, ijtihad bisa saja salah. Nah, yang pasti yang yakin itu yang pertama, bersandar pada berita orang yang thiqah, yang memang tahu persis berdasarkan na'am masjid yang bermihrab, yang ada mimbarnya, karena itu semua sudah dipelajari. Nah, sebelum diletakkan. Nah, ijtihad bisa salah, tahari bisa salah, yang jelas, fattakullah wa sabatum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jadi ini jalan udama. Hendaknya memilih arah kiblat dengan berdasarkan prediksi yang terkuat. Namanya apa? Tahari istilahnya. Ini istilah kalian hafalkan. Nah, sahar. Jadi tidak sembarangan semuanya. Sudahlah, saya tidak tahu. Ya sudah, saya menghadap ke sini semuanya. Gitu. Tanpa tahari kita boleh. Nah, tetap harus berusaha tahari. Memilih. Diduga kuat. Ya, barangkali ini. Dugaan terkuat saya ini. Sudah. Nah, dan sholat berdasarkan pilihannya itu. Baik, ini wajib dilakukan. Nah, tadi kita mendengar dari Ibnu Qudamah bahwa yang berjihad itu dalam syafaat dan tidak ada orang yang mengetahui arah kiblat yang mengabari dia tidak. Nah, dia tidak mengetahui arah kiblat, maka dia berjihad. Maka Hambali menyatakan tidak boleh berjihad saat berada di permukiman kaum muslimin fil hadar, jika dia ya hadir di tengah-tengah kaum muslimin berada di permukiman kaum muslimin dengan kehadiran kaum muslimin ya di sekitarnya, tidak boleh berijtihad. Nah, tidak boleh berijtihad sendiri, tidak berijtihad sendiri, lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari misalkan, padahal dia di permukiman kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ada di sekitarnya dan mereka sudah tahu persisnya rakibat Tuhan. Nah, kewajibannya adalah bersandar kepada mereka yang terpercaya dari mereka. Nah, atau tinggal melihat masjid yang ada, arah kiblatnya di mana. Nah, ini mazhab Hambali. Adapun Ibnu Utsaimin berpendapat dalam Asy-Syarh Al-Mumjib bahwa boleh berijtihad seperti hanya dalam safar. Boleh berijtihad seperti hanya dalam safar. Nah, boleh jadi misalkan ya seseorang nazil musafir, tapi dia nazil turun sehingga beristirahat bermalam di ya sebuah kota. Nah, malam hari dia ingin tahajud misalkan kemudian la ilaha illallah. Nah, siapa yang mau ditanya? Tidak ada, sudah pada tidur semua. Nah, sudah pada tidur semua. Mau nanya, mau ke mana? Nyari masjid, juga tidak tahu masjidnya di mana. Lewat malam ini. Sayang. Oke, mulai. Akhirnya sudah. Istihad, nyari bintang. Bintang kutub dari sini. Istihad, misalkan. Nah, atau jika punya kompas. Kompas. Atau pakai alat penunjuk kiblat tadi. Nah, jelas. Kalau itu jelas sudah. Kalau punya alat penunjuk kiblat, jelas jadi kalau itu. Nah, baik. Jadi ini dua pendapat yang berbeda ya. Saya membolehkan. Nah, terutama pada kondisi tadi yang digambarkan contohnya. Adapun orang yang tidak mampu berijtihad dalam penentuan arah kiblat, adapun yang tidak mampu berijtihad dalam penentuan arah kiblat, ia berkewajiban taklid. Jadi muqallid. Kewajibannya taklid, mengikut kepada hasil ijtihad orang yang punya keahlian berijtihad dalam hal penentuan arah kiblat. Misalkan dalam safar ini rombongan. Dalam safar mau sholat, tidak ada orang setempat ya yang tahu yang tidak ada orang setempat yang bisa ditanya. Nah, yang terpercaya yang bisa mengabari. Tidak ada juga mesti ditemukan. Nah, harus berijtihad. Nah, dari sekian orang dalam safar ini ada beberapa orang mampu berijtihad. Ada satu orang bisa berijtihad misalkan atau lebih dari satu. Sebagian tidak mampu, tidak paham. Nah, tidak paham berijtihad penentuan arah. Tidak bisa berdalil dengan enam dalil ini tadi. Nah, matahari, bulan, bintang. Nah, maka dalam hal ini kewajibannya taklid. Mengikuti yang berijtihad ini tadi. Jika yang bisa berijtihad beberapa orang, maka diikuti yang paling hebat ijtihad. Nah, yang paling hebat ilmu kiblat. Begitu. Itu kewajibannya. Nah, dengan itu kan berarti dia sudah bersandar kepada hasil ijtihad orang yang dipercayainya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada pembahasan lanjutan mengenai hal ini, yaitu masalahnya adalah apabila sholat berdasarkan ijtihad atau sholat berdasarkan tahari, ya, atau taklid, kemudian diketahui setelah itu ternyata keliru arah kiblatnya, apakah sholat harus diulangi atau tidak, sudah dianggap sah, dianggap cukup? Nah, pembahasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tafadhal. Nah, subhanallah.